Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih membahas tentang syubhat dan jawaban terhadap syubhat. Ahli ta'til, mereka memiliki syubhat. Untuk apa? Untuk mengharuskan ahli sunnah melakukan ta'wil. Seperti ta'wilnya ahli ta'til. Kalau tidak mau menta'wil seperti kami, seperti ahli ta'til terhadap nas-nas sifat, paling tidak kalian diam. Tidak membantah kami. Kenapa? Karena menurut anggapan ahli ta'til, bahasanya ahli sunnah salafiyin juga menta'wil. Kalian melarang ta'wil. Harus diambil secara zahirnya. Kalian melarang ta'wil. Kami memiliki bukti-bukti bahwa kalian, wahai ahli sunnah salafiyin, kalian juga melakukan ta'wil. Dan apa saja nas-nas yang dianggap bahwa itu adalah ta'wilnya ahli sunnah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang dengan syubhat tersebut, mereka berkeinginan apa? Berkeinginan supaya ahli sunnah juga melakukan ta'wil. Dan paling tidaknya adalah diam. Tidak membantah ahli ta'wil. Karena apa? Karena anggapan mereka bahwa ahli sunnah salafi itu juga menta'wil. Terhadap nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, bahwa Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menduga bahasanya Imam Ahmad melakukan ta'wil. Oh, gitu. Di antara contoh anggapan bahwa ahlu sunnah melakukan ta'wil, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sebagian ulama Hanabilah, sebagian ulama yang bermadhab Ahmad bin Hanbal. Maksudnya ulama Hanabilah mengatakan bahwa Imam Ahmad tidaklah mentakwil kecuali pada 3 hadis. Yang lainnya difahami, diambil sebagaimana zahirnya. Kecuali 3. Yaitu apa? Al-Hajar Aswad Yaminullah fil Ardi. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Kemudian yang kedua adalah Qulubul ibad baina usbu'aini min asabir rahman, qalbu-qalbu hamba berada di antara dua jari jemari dari jari jemari ar-Rahman. Dan hadis inni ajidu nafasa ar-Rahmani, aku sesungguhnya aku mendapati nafasnya ar-Rahman min qibalil Yaman, dari arah Yaman. Akan tapi ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa hadhil hikayah kadzibun ala Ahmad bin Hanbal, bahwa penghikayatan ini adalah kedustaan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tidak benar kalau Imam Ahmad melakukan takwil terhadap tiga hadis ini. Ya. Ini di antara syubhat. Sekali lagi, apa tujuan ahli ta'til, ahli ta'wil menyebutkan syubhat ini? Yaitu bahwa kalian, wahai ahli sunnah, kalian, wahai salafi, kalian juga menta'wil. Kalau begitu apa? Kalau begitu kalian harus menta'wil nas-nas yang lainnya. Kalau kalian tidak menta'wil nas-nas yang lainnya, ini namanya bertolak belakang. Bagaimana ini ditakwil, ini kok tidak? Harusnya kan satu saja. Dipilih mana? Jalan memahami secara zahir, ya zahir saja. Kalau mentakwil, ya mentakwil saja. Ya tidak kemudian mentakwil dan mengambil secara zahir. Ini namanya berbuat semaunya sendiri. Ya, mereka menyerang ahli sunnah dengan syubhat yang seperti ini. Ya, mereka beranggapan bahasnya ahli sunnah mentakwil karena apa? Hajar aswad tangan kanan Allah, terus kemudian dikatakan posisinya seperti tangan kanan Allah. Ini adalah takwil. Kemudian qulubul ibad baina usbu'aini min asabir rahman, qalbu-qalbu hamba berada di antara dua jemari dari jari jemari Ar-Rahman, dikatakan pada kekuasaan Ar-Rahman. Ini takwil. Kemudian nafas Ar-Rahman dari arah Yaman dikatakan pertolongan Ar-Rahman. Ini adalah takwil. Mereka menganggap bahwa ahlu sunnah telah menta'wil. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah ada jawaban yang mujmal dan ada jawaban yang mufassal. Jawaban yang mujmal, yang global, ya, adalah bahwa dalam lughatul Arabiyah satu kalimat itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Dan masing-masing makna itu adalah makna zahir, zahir kalimat. Apa yang tampak, apa yang terlintas di dalam pikiran dari makna yang dibenarkan oleh lughatul Arabiyah. Contohnya adalah kalimat qaryah, artinya desa. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, kalimat qaryah. Akan tetapi qaryah di sini maknanya adalah penduduk qaryah. Dan di ayat yang lainnya artinya adalah qaryah, yaitu tempat, tanah, bangunan, dan apa yang ada di sana. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Bertanyalah kepada qaryah yang dahulu kita ada di dalamnya. Ya, qaryah di sini apa artinya? Yaitu penduduk qaryah. Ini adalah makna zahir. Karena apa? Karena enggak mungkin bertanya kepada tanah, pada bangunan, tidak mungkin. Maka maknanya apa? Ya berarti bertanyalah kepada penduduk Koryah. Kemudian ayat yang lainnya, inna muhliku ahla hadhil qaryah, sungguhnya kami membinasakan penduduk desa ini. Penduduk itu orangnya, desa yaitu apa? Tempat. Ya, qarya di sini diartikan apa? Tempat. Tempat tinggal, yaitu tanah bangunan. Ya, maka sama-sama lafadznya qaryah, tapi lafadz qaryah yang pertama adalah orang yang tinggal di qaryah tersebut. Kemudian qaryah di ayat yang berikutnya artinya adalah tempat, penduduk yang bertempat di qaryah tersebut, yaitu tanah bangunannya. Kalimat ain, apa artinya ain itu? Ainun artinya mata. Ini makna zahir. Apakah ainun itu artinya cuma itu saja? Ya tidak. Ainun itu juga artinya apa? Mata air. Ini makna zahir, bukan takwil, bukan. Ainun itu juga artinya adalah emas. Orang Arab mengatakan emas itu juga dengan kata ainun, mata. Ini makna zahir, bukan takwil. Maka masing-masing makna itu, masing-masing makna sesuai dengan zahirnya itu dimaknakan sebagaimana apa konteksnya. Kapan ain diartikan mata air, kapan diartikan mata, kapan diartikan emas, itu sesuai dengan apa konteksnya. Dan ini makna zahir, bukan apa, bukan takwil. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, ya, jawaban yang pertama yang yaitu mujmal, mujmal itu ada dua. Yang pertama tadi, satu kata bisa bermakna lebih dari satu makna. Ya, jawaban yang global ini ada dua ya. Terus kemudian yang kedua, masih jawaban yang global. Kalau kita menerima, maksudnya tafsirnya para salaf itu adalah memalingkan dari zahirnya. Berpaling dari zahir. Kalau kita terima, maka tafsir mereka itu memiliki dalil dari Alkitab was Sunnah. Baik itu dalil yang muttasil, yaitu dari nas itu sendiri, atau munfasil, atau dari nas yang lainnya. Kalaupun tafsir salaf itu keluar dari zahirnya, makna yang tampak pada kalimat tersebut, akan tetapi tafsir mereka itu bukan hanya semata-mata memalingkan dengan akal, bukan, tapi memalingkannya dengan apa? Dengan dalil. Memiliki dalil, baik itu dalil yang muttasil, yang bersambung, yaitu pada nas itu sendiri, atau munfasil, yaitu yang lainnya, nas yang lain. Ini jawaban yang global. Terus kemudian jawab yang mufassal, ya, jawab yang mufassal itu apa? Yang rinci, yaitu menjawab masing-masing syubhat. Ya, masing-masing syubhat didatangkan jawabannya. Ya, bagaimana jawab yang mufassal ini? Ya, diantaranya, ya ini tadi yang kita sebutkan, ya, jawaban yang rinci dari masing-masing syubhat dengan jawabannya, yaitu contohnya adalah Hajar Aswad yaminullah fil ardi. Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Ya. Bagaimana zahirnya? Menurut ahli ta'wil, ahli ta'til, menurut mereka berarti Hajar Aswad itu adalah tangan Allah. Berarti Hajar Aswad itu adalah tangan Allah, yang tangan itu merupakan sifatnya. Mereka memaksa ahlu sunnah untuk mengatakan demikian. Kalau kalian mengambil nas secara zahir, kalian harus mengatakan bahasanya Hajar Aswad itu adalah tangan Allah yang itu merupakan sifat Allah. Tapi kalian kan enggak ngomong seperti itu. Kalian katakan posisinya. Ya berarti kalian telah mentakwil. Wahai ahli sunnah salafiyin, kalian telah mentakwil. Apakah benar ini takwil? Tidak, ini adalah zahir. Sebagaimana kita katakan tadi, jawaban yang mujmal. Jawaban mujmal itu, ya, kita katakan tadi, sesuatu yang apa, satu kalimat bisa bermakna lebih dari satu makna, menurut apa? Menurut konteksnya. Yaminullah fil ardi, tangan kanan Allah di bumi. Apakah konteksnya ini dipahami bahwasanya tangan kanan ini adalah tangan Allah yang hakiki yang ada di atas langit juga di sana, di Hajar Aswad? Ya. Secara zahir tidak demikian. Karena apa? Ya karena di sini Allah Subhanahu wa taala, ya karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil ardi, tangan kanan Allah di bumi. Adapun tangan Allah taala di atas langit, di atas arsy. Kalau dikatakan tangan kanan Allah di bumi, tidak mungkin tangan kanan Allah taala di bumi. Karena Allah ada di atas arsy, tidak mungkin sifatnya berada di bumi. Berarti tidak bisa dipahami tangan kanan Allah yaitu tangannya Allah yaitu sifatnya. Tidak bisa dipahami seperti itu. Dan ini zahir bukan takwil. Karena dikatakan apa? Fil ardi, di bumi. Kalau dikatakan Hajar Aswad yaminullah, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Sudah, berhenti di situ saja. Berarti zahirnya bagaimana? Zahirnya, makna zahirnya adalah Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Hakiki. Ya. Tapi dikatakan apa? Fil ardi, di bumi. Berarti tidak bisa dikatakan tangan kanan Allah yang hakiki. Karena apa? Fil ardi, di bumi. Dalam keadaan Allah di atas arsy. Nah mungkin kan, sifatnya atau sebagian dari sifatnya itu ada di bumi. Dan juga yang menguatkan makna ini yaitu kalimat yang setelahnya yaitu man qabbalahu aw safahahu faka'annama qabbala aw safaha yaminallah. Barang siapa yang menciumnya atau menjabatnya maka seolah-olah dia menjabat atau mencium tangan kanan Allah. Ini jelas. Dikatakan apa? Seolah-olah. Ya. Berarti seolah-olah itu hakiki ataukah bukan? Enggak hakiki. Seolah-olah. Kalau dikatakan barang siapa yang menciumnya, yang menjabatnya, maka dia telah mencium dan menjabat tangan kanan Allah. Nah ini berarti apa? Hakiki, betul, benar. Berarti Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah. Tapi dikatakan apa? Ka'annama, seolah-olah. Kalimat seolah-olah itu berarti apa? Tidak sebenarnya. Berarti Hajar Aswad itu tangan kanan Allah secara sebenarnya ataukah tidak sebenarnya? Artinya apa? Tidak sebenarnya. Ya, bukan tangan kanan Allah, akan tapi posisinya seperti tangan kanan Allah. Karena barang siapa yang menciumnya, menjabatnya, maka seolah-olah mencium dan menjabat tangan kanan Allah. Dikatakan apa di sini? Seolah-olah. Berarti Hajar Aswad itu bukan tangan Allah yang hakiki. Tangan kanan Allah yang hakiki itu di mana? Di atas arsy. Ya, bukan di bumi, bukan Hajar Aswad. Sehingga karena dikatakan seolah-olah, ya berarti makna zahir Hajar Aswad yaminullah, makna zahirnya bagaimana? Makna zahirnya, dan ini bukan takwil, yaitu posisinya. Seperti tangan kanan Allah. Ini makna apa? Zahir, bukan takwil. Atau bukan tahrif. Ya, jelas ya. Kemudian, kita masuk pada hadis yang kedua. Syubhat yang mufassal, yang rinci. Ya, masih penyebutan Imam Ghazali terhadap hadis yang dikira bahasnya Imam Ahmad bin Hanbal telah mentakwilnya. Telah kita katakan tadi bahasnya Syekhul Islam mengatakan ini adalah kadzibun, kedustaan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Qalbu hamba berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Ya. Al-jawab anna hadzal hadis sahihun rawahu Muslim. Fi al-bab ath-thani min kitab al-qadar an Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini betul sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab yang kedua dari Kitabul Qadar dari Abdullah bin Amr bin As. Inna quluba bani adama kulliha baina usbu'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin yusrifuhu haitsu syaa'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya kalbu-kalbu hamba, kalbu-kalbu bani Adam, seluruhnya berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Seperti kalbunya satu orang. Seluruh kalbu hamba seperti kalbunya satu orang. Yang berada di antara dua jemari, jemari Ar-Rahman. Sehingga Ar-Rahman pun mengatur kalbu tersebut bagaimana yang dia kehendaki. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrif al-qulub, wahai Rabb, ya Allah, yang mengarahkan kalbu-kalbu. Sarrif qulubana, arahkanlah kalbu-kalbu kami ala ta'atika, untuk mentaatimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, apakah Allah Ta'ala memiliki sifat asabi'? Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat jari jemari? Kalau ahlu ta'til yang mentakwil sifat-sifat, mereka tidak menetapkan. Tidak, Allah Ta'ala tidak memiliki jari jemari. Tangan saja dinafikan. Allah tidak memiliki tangan, maksudnya adalah kekuatan. Demikian juga asabi', ya, dinafikan juga, ditakdil juga. Ya. Mereka setelah mentakdil, pertama kali apa yang mereka lakukan? Pertama kali adalah tasbih. Urutannya mentasbih terlebih dahulu. Kalau menetapkan Allah memiliki jari jemari yang hakiki, berarti sama dengan makhluk. Setelah mentasbih, terus kemudian apa? Mentaktil. Tidak mungkin Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Berarti Allah tidak memiliki jari jemari. Setelah mentaktil apa? Mentakwil atau mentahrif. Kalau begitu apa maksudnya? Asabi' jari jemari itu maksudnya adalah kudroh. Maksudnya adalah kudroh. Kemampuan. Allah itu maha mampu untuk menggerakkan hamba, untuk menggerakkan hati hamba, memalingkannya kemana saja. Allah itu maha mampu. Sebagaimana sesuatu yang ada di jari jemari seseorang, maka dia akan bisa mempermainkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dimaui. Jadi kalau Ahlus Sunnah menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifatul asabi', jari jemari, tidak menyamakan dengan makhluk, bagaimana kaifiahnya? Wallahu a'lam bissawab. Ini sisi yang pertama, Allah Ta'ala memiliki sifatul asabi'. Kemudian sisi yang kedua, ya, sebagaimana yang dianggap oleh ahli ta'til, apakah ahli sunnah itu sebagaimana yang dianggap oleh mereka? Kalian, wahai ahli sunnah salafi, kalian menetapkan Allah Ta'ala memiliki asabi', jari jemari. Bahwasanya kalbu-kalbu hamba itu berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Maka apakah yang demikian ini berarti kalbu hamba itu dijepit oleh jari jemari Ar-Rahman? Kan berada. Maksudnya kalau kalian menetapkan, ya berarti zahirnya adalah jari jemari kalbu itu berada di antara dua jemari Ar-Rahman, berarti jari jemari Ar-Rahman itu berada di dalam rongga-rongga perut hamba. Mereka anggap ini adalah makna apa? Zahir. Mereka anggap itu adalah makna zahirnya seperti itu. Tapi kan kalian wa'ala sunnah salafin, kalian enggak mengatakan demikian. Kalian katakan maksudnya adalah kekuasaan, kemampuan. Kalbu-kalbu hamba itu berada pada kekuasaannya Ar-Rahman. Berarti apa? Kalian telah mentakwil. Wa'ala sunnah, kalian telah mentakwil. Kalau kalian telah mentakwil, ya berarti kalian harus mentakwil pada nas-nas yang lainnya seperti kami. Atau paling tidak kalian diam, jangan membantah ahli ta'til, jangan kalian membantah ahli ta'wil. Karena kalian sendiri mentakwil, melakukan tahrif. Ya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apakah seperti itu zahirnya, zahir nas bahasanya kalbu-kalbu hamba berada di antara dua jemari Ar-Rahman, berarti kalbu-kalbu itu menempel dua jari jemari Ar-Rahman, berarti pada masing-masing perutnya hamba itu ada jari jemari Ar-Rahman. Kalau begitu ini adalah apa? Kalau begitu ini adalah akidah al-hulul, yaitu Allah berada di dalam tubuhnya hamba. Apakah zahirnya seperti itu? Apakah zahirnya adalah al-hulul? Apakah zahir hadis ini berarti Allah Ta'ala itu berada di dalam tubuhnya hamba? Apakah itu mana zahir? Maka apa jawabnya? Tidak. Makna zahir tidak seperti itu. Kita tidak berakidah hululiyah. Kita katakan Allah berada di atas arsy, bukan di dalam diri-diri hamba. Ya. Bahwa kalbu hamba berada di antara dua jemari Ar-Rahman ini adalah hakiki. Ini adalah sebenar-benarnya. Bukan majas. Akan tetapi yang perlu dipahami di sini adalah apa? Apakah berada di antara dua jari-jemari itu berarti menempel? Yaitu kolbu-kolbu itu menempel pada dua jari-jemari Ar-Rahman. Apakah harus dipahami seperti itu? Yaitu secara zahir apakah dipahami seperti itu? Harus begitu memahaminya? Jawabnya apa? Ya tidak. Karena apa? Karena kalimat al-bainiyah berada di antara. Ya, kalimat bainiyah berada di antara itu secara makna bahasa itu tidak harus menyentuh. Tidak harus menempel. Berada di antara itu bisa. Jaraknya jauh itu bisa. Dan ini makna zahir bukan takwil. Contohnya disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala ayat was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi Al-Baqarah ayat 164. Was-sahabi dan awan al-musakhkhari tunduk di bawah pengaturan Ar-Rahman. Di mana as-sahab itu bainas samai wal ardi, berada di antara langit dan bumi. Ya. Berada di antara langit dan bumi. Apakah berarti awannya itu menempel langit dan menempel bumi? Jawabnya apa? Yang enggak. Ya. Yaitu berada di antara langit dan bumi dalam keadaan itu langit jauh sekali. Ya. Dan juga bumi dalam keadaan jauh sekali. Tidak menempel. Dalam keadaan jarak antara langit dan bumi. Dan as-sahab. Dan awan berada di antara keduanya dalam keadaan jaraknya sangat-sangat-sangat jauh. Nah, maka sama dengan demikian makna zahir kalimat. Rasanya kalbu hamba itu berada di antara dua jemari Ar-Rahman. Enggak harus menyentuh, enggak harus. Pokoknya demikian. Di antara dua jemari Ar-Rahman. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahualam bissawab, enggak tahu kita. Tapi apakah harus menempel, menyentuh? Ya enggak. Enggak harus demikian. Allah Ta'ala berada di atas arsy. Dan kalbu-kalbu hamba itu berada di antara dua jemari Ar-Rahman. Ya. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Tidak sebagaimana yang dianggap oleh ahli ta'wil. Ya. Sebagaimana pengakuan mereka berarti zahirnya demikian dan demikian. Maka dikatakan zahirnya tidak seperti yang kalian pahami. Akhirnya adalah demikian dan demikian. Karena kalimat al-bainiyah itu tidak mengharuskan menyentuh. Dan contoh yang lainnya, Badrun baina Makkata wal Madinati. Badr, bulan purnama itu berada di antara Makkah dan Madinah. Kalimat al-bainiyah di sini, apakah berarti Badr itu nempel di perbatasan Mekah, terus kemudian sisi yang lainnya nempel di perbatasan Madinah. Apakah begitu? Tidak. Badr ya tetap di atas. Berada di antara Mekah dan Madinah dalam keadaan jaraknya jauh sekali. Ya. Ini permisalan pada makhluk. Ya. Maka permisalan pada Rabb itu lebih tinggi. Ya. Ini bisa terjadi pada makhluk, apalagi pada Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Kalau begitu, kita selamat dari tuduhan apa? Al-hulul. Selamat sudah. Selamat dari tuduhan hulul. Yaitu keyakinan Allah berada di dalam tubuh hamba. Yaitu manunggaling kawula gusti. Ya. Kemudian lafaz berikutnya yuqallibuha kaifa yasha. Allah membalik-balik kalbu-kalbu hamba itu bagaimanapun yang dia kehendaki. Ini tidak ada iskal. Yaitu Allah Ta'ala membalik-balik secara hakiki sebenarnya. Bagaimana? Kaifiyahnya. Ya Allah alam bisawab. Tidak tahu kita bagaimana. Akan tapi mengembalak balik di sini adalah hakiki, ya, karena kalbu-kalbu itu berada di antara dua jari jemari dari jari-jari Ar-Rahman, ya, sehingga mudah sekali Allah Ta'ala membalak balik kalbu hamba, condong kemana, Allah Ta'ala mudah dengan hikmahnya, sebagaimana kalau ada sesuatu yang di jari jemari hamba. Ada sesuatu yang ada di tangannya. Karena ini sudah dipegang, mau dijungkir begini, atau mau dihadapkan ke atas, ke samping, mau dibanting, mau diapakan, maka itu mudah bagi dia. Ya, karena apa? Sesuatu kecil, ya, yang berada di tangan, atau di antara jari jemari hamba. Kemudian hadis yang berikutnya, inni ajidu nafsar rahmani min kibalil yaman. Sesungguhnya aku mendapati nafasnya Ar-Rahman dari arah Yaman. Ya, sudah ada nih. Contoh yang ketiga yang diduga bahwa Imam Ahmad telah mentakwil hadis ini, inni ajidu nafsar rahmani min kibalil yaman. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, mendapati nafasnya Rahman dari arah Yaman. Adapun kelengkapan hadis, ala innal imana yamanun wal hikmatu yamaniyatun wa ajidu nafsar rabbikum min kibalil yaman. Ketahuilah sesungguhnya keimanan itu adalah Yaman. Apa maksudnya keimanan adalah Yaman? Yaitu keimanan munculnya dari Yaman. Maksudnya Yaman di sini apa? Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Dikatakan iman Yaman, yaitu muncul dari Yaman, karena Hijaz itu arahnya itu arahnya ke Yaman. Ya, kalau kita ditanya di mana Hijaz, kita menunjuk arahnya ke sana, arah Yaman. Dan Madinah itu asalnya dari orang-orang Yaman, dari Qahtan, ya, penduduk Madinah yaitu Ansar yang mendukung Muhajirin, yang menguatkan Muhajirin, mereka itu dari kabilah Qahtan. Qahtan itu Yaman, asalnya dari sana. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmahnya Yaman. Nah, di sini dikatakan hikmahnya Yaman, yaitu ahli Yaman, penduduk Yaman itu orang yang ma'ruf memiliki hikmah, orang-orang yang bijaksana. meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berhati-hati dalam berbagai perkara. Ini hikmah. Kemudian kata Rasulullah, ajidu nafsa rabbikum, nafasa rabbikum min kibalil yaman. Aku mendapati nafasnya Rob kalian itu dari arah Yaman. Ya, di sini letak pertentangan antara ahli ta'til dengan ahli sunnah, dengan salafiyin. Di sini. Nafas. Kalian wahai salafi mengatakan maksudnya adalah pertolongan. Nafas Rob kalian dari arah Yaman, yaitu pertolongan Rob kalian. Dari arah Yaman, yaitu apa? Maksudnya adalah Ansar. Yang mana Ansar, kabilah Ansar itu mereka itu asalnya dari apa? Qahtan, dan Qahtan itu Yaman. Nafas, berarti zahirnya adalah Allah Ta'ala bernapas. Dan napasnya itu dari arah Yaman. Ini, kalau kalian, yaitu ahli sunnah salafiyin, kalau kalian mengambil zahir ayat, zahir hadis, berarti kalian harus menetapkan Allah itu bernapas. Dan napasnya itu munculnya dari arah Yaman. Kata mereka ini adalah zahir hadis. Apakah seperti itu zahirnya? Ya. Tidak. Tidak demikian. Ya. Zahirnya nasr, pertolongan itu bukan takwil. Itu adalah zahir. Nafas Rahman dari arah Yaman artinya adalah nasr, pertolongan Ar-Rahman itu dari arah Yaman, karena yang menguatkan muhajirin itu siapa? Ansar. Ansar dari Qahtan. Qahtan itu Yaman. Ini bukan tahwil. Nasr ini adalah makna zahir. Bukan tahwil. Kenapa? Karena nafasun itu adalah secara bahasa. Nafasun itu adalah masdar, isim masdar. Ya. Isim masdar. Ada masdar, ada isim masdar. Masdar itu yang ada di tasrif. Nasaron, yang suruh nasron itu masdar. Nafasa yunafisu tanfisan itu masdar. Kalau nafasan itu adalah isim masdar. Berarti kallama yukallimu takliman itu masdar. Isim masdarnya apa? Kalaman. Itu isim masdar. Kalamun itu isim masdar. Karena enggak ada sorofnya. Enggak ada tasrifnya. Fa'la yaf'ulunnya enggak ada. Enggak ada wazan. Fa'la yaf'ulu fa'lan enggak ada. Kalau masdar, dia mengikuti wazan. Ya. Kalau isim masdar, tidak ada wazannya. Farroja yufarriju tafrijan. Ini masdar. Apa isim masdarnya? Farajun. Itu isim masdar. Dan dikatakan oleh ahli bahasa bahwa masdar dengan isim masdar itu artinya sama. Artinya sama. Tidak ada beda dalam hal makna. Nafasun tadi apa? Isim masdar. Masdarnya apa? Tanfisun. Apa artinya tanfisun? Tanfisun itu artinya nasrun. Ya, berarti nafasun, nafasur rahman atau nafasur rabbikum. Nafas di sini artinya sama dengan tanfis. Apa artinya tanfis? Artinya nasrun. Berarti nafasu rabbikum atau nafasu rabbikum inni ajidu nafasa rabbikum. Artinya apa? Nasra rabbikum. Ajidu nasra rabbikum. Inni ajidu nafsar rahman. Artinya adalah nasra ar-rahman. Apakah ini takwil? Bukan, ini adalah makna zahir. Karena nafasun itu isim masdar. Masdarnya apa? Tanfisun. Ya. Makna masdar dengan isim masdar maknanya sama. Tanfisun apa artinya? Artinya adalah nasrun. Tanfisun artinya nasrun. Ya, yaitu lughatul arabiyah diterjemahkan dengan lughatul arabiyah. Lughatul arabiyah yang tidak ma'ruf diterjemahkan kepada lughah bahasa yang ma'ruf, yang diketahui, yang dikenal. Apa artinya tanfisun? Artinya nasrun, pertolongan. Makna masdar dengan isim masdar sama. Karena sama sehingga maknanya nafasun adalah nasrun, sebagaimana tanfisun maknanya adalah nasrun. Maka nafasun artinya adalah nasrun. Apakah ini takwil? Bukan. Ini adalah zahir. Kalau diartikan inni ajidu nafsar rahmani min kibalil yaman, sesungguhnya aku mendapati pertolongan ar-Rahman dari arah Yaman, ini adalah makna zahir, bukan takwil. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, ada satu kalimat maknanya bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Iya, memang nafasun itu artinya juga napas, bernapas. Dan nafasun juga artinya nasrun. Ya. Dan ini sama-sama makna zahir. Akan tetapi apakah mungkin nafasun di sini diartikan pernapasan? Allah Ta'ala bernapas. Apakah mungkin demikian? Karena napas itu tidaklah terjadi kecuali dari yang memiliki rongga. Ini tidak mungkin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bernapas. Sehingga dipilih di antara makna zahir ini. Ini artinya bernapas, ini artinya pertolongan. Ya, terus kemudian dilihat konteksnya. Mana yang cocok, yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang cocok itu yang dipilih. Ya, ternyata yang cocok apa? Pertolongan. Apakah ini takwil? Apakah ahlu sunnah telah mentakwil? Jawabannya apa? Tidak. Itu adalah makna zahir, bukan takwil. Ya. Ya, jelas ya. Dan qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, hadza huwal waqi', dan inilah kenyataannya, yaitu pertolongan Allah itu dari arah Yaman. Yang dimaksud siapa? Yaitu Madinah. Ya, penduduk Madinah, Ansar itu adalah dari Qahtan, Qahtan itu dari Yaman. Pertolongan dari sana. Wahada, dan diartikan pertolongan ini apa? Kenyataan. Ya. Fahada huwal waqi', inilah kenyataannya. Fa innal ansara, maka sesungguhnya ansar itu alladzina ayyadul muhajirin, yang menguatkan muhajirin, wa nasaruhum, dan menolong mereka, kanu min Qahtan, mereka itu dahulunya dari Qahtan dal Yaman. Fa yakunul ma'na annal faraja lil mu'minin wa tanfisa wan nusrata yakunu min kibali ahli Yaman. Sehingga makna hadis tadi, ya, bahwa pertolongan untuk orang-orang mukmin itu terjadi dari arah penduduk Yaman. Taim. Ada iskal ya, Ikhwan? Jelas ya? Ya, ini mungkin yang kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.